Kita telah mempelajari tafsir wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasirati nasra wal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra, dan telah kita pelajari bahwa wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasirati nasra. Ada yang menafsirkan dengan malaikat dan ada yang menafsirkan dengan angin. Ya. Yang mengartikan dengan malaikat mengatakan, demi para malaikat yang diutus dengan membawa perkara ma'ruf, hikmah, maslahat, dan demi para malaikat yang cepat dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan demi para malaikat yang menyebarkan kitab-kitab Allah, dan demi para malaikat yang wal fariqati farqa, demi para malaikat yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, farqan bainal haqq wal batil fal mulqiyati dzikra, demi para malaikat yang mulqiyat ay muballighat, menyampaikan dzikran, dzikr wahyu, ilmu dari Allah yang isinya adalah zikr. Ya. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang mengartikan dengan angin, yakni sampai wan nasyirati nasra wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nasra. Demi angin-angin yang diutus oleh Allah silih berganti. Ya, satu angin yang diutus diikuti oleh angin berikutnya. Fal'asifati asfa, dan demi angin-angin yang bertiup dengan kencang, hingga saking kencangnya bersuara, bergemuruh. Wan nasirati nasra, dan demi angin-angin yang menebar awan-awan, membawa awan untuk ditebar ke tempat-tempat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipecah awan-awan itu dan disebar oleh angin-angin tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal-fariqati farqa, meskipun diartikan wal mursalati urfa fal asfati asfa nasirati nasra dengan angin, tetapi sampai fal fariqati farqa, dari sini sudah diartikan malaikat. Fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra, tafsirnya satu, yaitu malaikat. Ya, jadi yang mengartikan, menafsirkan demi angin itu hanya sampai wa nasirati nasra. Adapun istilahnya jelas, tafsirnya jelas itu malaikat. Fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra. Kemudian udhran aw nudhra. Udzur, ya, pemberian udzur atau pemberian peringatan. Ini udzran, min ajli al-udzur atau min ajli an-nudzur. Dan au di sini semakna dengan waw. Udzran wa nudzran, yani i'dzaran wa inzaran. Tafsirnya seperti kata As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, tafsirul karim rahman, ay i'dharan wa indharan linnas. Udhran ay i'dharan, untuk memutus udhur manusia, diutusnya para malaikat itu ya, membawa perkara ma'ruf, hikmah maslahat, membawa wahyu, membawa ilmu, menyebar kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasul, menyampaikan zikr, ya, wahyu, ilmu. Itu semua dalam rangka i'dzar udhran atau nudhra, i'dzaran wa indaran. Untuk i'dzar, udhr, i'dzar untuk memutus udhr manusia. Sehingga tidak ada udhr bagi mereka untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika menentang kebenaran. Wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ya. Tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai kami mengutus rasul. Diutus rasul sudah datang hujjah, sudah ditegakkan hujjah yang diutusnya di para malaikat, ya, tersebut kepada para rasul yang ada di muka bumi. Ilmu sudah sampai, jika menentang tegak hujjah, jelas antara kebenaran dari kebatilan. Terbedakan antara kebenaran dan kebatilan. Barang siapa yang ikuti kebatilan dan menjauhi, meninggalkan kebenaran, maka sudah tidak punya udzur di hadapan Allah SWT nanti di hari kiamat. Untuk diadab oleh Allah SWT. Rusulan mubashirina mundirina. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjah. Yutusir al-Rasul membawa sebagai mubashirin dan mundirin, membawa berita gembira bagi mengikuti kebenaran, memberi peringatan bagi yang mengikuti kebatilan, sehingga dengan itu tidak ada hujjah bagi manusia atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan lagi. Sudah tegak hujjah. Itu makna udhran, i'dharan. Wa indharan, nudhran, atau nudhran ay wa indharan. Dan dalam rangka memberi indhar, memberi peringatan kepada manusia. Nah, tunzirun nasa ma amamahum minal makhawifi. Nah, ini kelanjutan penjelasan indaran, nudran. Tunzirun nasa ma amamahum minal makhawif. Memberi peringatan kepada manusia, manusia dan jin. Apa yang ada di hadapan mereka, yang telah menunggu mereka di hari kiamat, minal makhawif, dari hal-hal yang menakutkan adab Allah Subhanahu wa ta'ala, jika meninggalkan zikr, ilmu, meninggalkan urf, perkara yang ma'ruf yang dibawa oleh para malaikat ini, meninggalkan al-haq, kebenaran. Wa taqta'u ma'dziratahum fa la yakunu lahum hujjatun 'ala Allah. Ini penjelasan tentang udhran, i'dharan. Wa taqta'u ma'dziratahum, dan untuk memutus alasan udur, ya, manusia dan jin. Fala yakunu lahum hujjatun 'ala Allah. Maka tidak ada lagi tersisa hujjah bagi mereka atas Allah. Nah, mereka tidak bisa beralasan ma ja'ana min nadhir, ma ja'ana min bashir, ma ja'ana min rasul. Tidak datang kepada kami nadir, pemberi peringatan. Tidak ada yang membawa berita gembira. Tidak ada diutus rasul kepada kami. Tidak bisa lagi berkata begitu. Nah, ternyata sudah datang utusan Allah SWT. Nah, Allah telah mengutus para malaikat membawa kitab-kitab kepada Rasul-Rasulnya, membawa zikir, membawa wahyu, membawa ilmu, membawa hujjah. Nah, datang peringatan. Baik. Ini makna udhran atau nudhra. Ya. Kemudian datang sekarang jawabul qasam. jawaban sumpah. Allah bersumpah demi al-mursalat, al-asifat, al-nasirat, al-fariqat, al-mulqiyat, al-muqsam bihi, sumpah demi makhluk-makhluk itu. Kemudian al-muqsam alaih, isi sumpahnya adalah innama tu'aduna lawaqi'. Allah bersumpah demi makhluk-makhluk tersebut untuk menegaskan bahwa hari kiamat itu benar-benar akan terjadi, hari pembalasan amal itu benar-benar akan terjadi. Innama tu'aduna lawaqi'. Hanyalah sesungguhnya tu'aduna, apa yang dijanjikan atas kalian, yaitu qiyamus sa'ah, tegaknya hari kiamat yang sangat menakutkan, yang dengannya dibangkitkan seluruh makhluk, kemudian al-ba'ats, kemudian an-nashr, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian hisab, perhitungan amal, mizan, penimbangan amal, al-fasl, ya, keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang memutuskan bainal ibad, antara hamba-hamba adanya sangkut paut satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, sampai qisas, ya, ditegakkan antara hewan sekalipun untuk menegakkan keadilan, kemudian hisab pribadi masing-masing, penimbangan amal masing-masing, ya, kemudian tariqan ilal jannah, tariqan ilal nar, jalan menuju jannah bagi penduduk jannah dan jalan menuju neraka bagi penduduk neraka. Nah, itu waqi', la waqi', benar-benar waqi' akan terjadi. Ya, pasti. Karena mereka, orang-orang kafir itu, mengingkari qiyamus sa'ah. Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Orang kafir itu mengingkari, beranggapan mereka tidak akan dibangkitkan. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali yang diulang-ulang tentang masalah ini. Ya. Di antaranya ini sekarang ayat ini yang sedang kita pelajari tafsirnya. Nah, orang kafir menganggap hari kiamat itu mustahil. Mustabaat, sesuatu yang mustahil. Bagaimana bisa? Semua orang sudah mati, sudah hancur. Tulang belulang sudah remuk. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa mengumpulkan kembali, menyusun kembali tulang belulang yang sudah remuk, hancur? Nah. Mereka menganggap itu mustahil. Karena itu banyak sekali surat ayat yang ya menjelaskan tentang benar-benar pasti akan terjadi hari kiamat. Di antaranya ini, innama tu'aduna lawaqi'. Nah, fa idan nujumu tumisat, wa idas sama'u furijat, wa idal jibalu nusifat, wa idar rusulu uqitat, li ayyi yawmin ujjilat, li yawmil fasl, wa ma adraka ma yawmul fasl, wa ilu jama'idin lil mukadzibin. Kemudian Allah SWT menceritakan tentang peristiwa besar yang sangat menakutkan itu jika terjadi, yaitu hari kiamat tersebut jika terjadi. Faidan nujum untuk saat ini indan nafkh as-sani fi suf, yaitu dengan ditiupnya tiupan sangkakala yang kedua dalam as-sur, yakni oleh malak Israfil bi ijma' al-ulama. Sebenarnya telah kita lewati bahwa yang meniup ke dalam as-sur sanggakala qurnul azim yunfakhu fi, tanduk besar yang ditiup ke dalamnya oleh malaikat Israfil, berdasarkan ijma'. Adapun hadis yang warid tentang itu dhaif, tapi ijma' ahli tafsir, ijma' ulama bahwa malaikat Israfil. Nah, tiupan yang pertama, tiupan yang mematikan makhluk yang tersisa, yaitu syiraru khalqillah alal ardh, ala wajhil ardh. Nah, sejelek-jelek makhluk yang tersisa di muka bumi, yang tidak mengenal Islam, tidak mengenal iman, tidak mengenal la ilaha illallah, tidak mengenal ibadah. Nah, sejelek-jelek makhluk yang tersisa. Nah, sudah tidak ada agama Allah SWT, atas mereka sejak hari kiamat, yaitu dengan tiupan sangkakala yang pertama, mematikan mereka semua. Nah, karena orang-orang yang beriman yang ada, yang tersisa di akhir zaman, sudah dimatikan semuanya oleh Allah dengan diutusnya rih, diutusnya angin. Masuha masul harir, rih al-misk. Sentuhannya bagaikan sutra, lembut dan baunya harum kasturi. Tidak ada satu jiwa yang beriman yang tersentuh angin itu, menghirupnya kecuali mati. Tersisa siraru khalqillah. Atas mereka lah ditiup tiupan sangkakala yang pertama, mati semua. Kemudian menyusul tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua inilah yang menghancurkan alam semesta tegak kiamat. Yaitu faidan nujumu tumisat. Di antara peristiwa yang terjadi, maka apabila an-nujum, bintang-bintang tumisat, dihancurkan, dihilangkan cahayanya. Bintang-bintang berjatuhan semuanya dari tempatnya. Wa idzal kawakib intasarat. Nah, ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Intasarat, inkadarat. Nah, ini semua semakna. Jika nujum munkadarat, wa idzal kawakib intasarat. Ini semakna dengan fa idzan nujum tumisat. Bintang-bintang itu hancur, berjatuhan, hilang cahayanya. Nah, bagaimana dengan langit? Wa idza as-sama'u furijat. Dan apabila langit yang merupakan bangunan yang sangat kokoh, 7 lapis langit yang merupakan tempatnya berdiamnya para malaikat, furijat. Furijat, pecah-pecah, retak-retak. Nah, infatara. وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت retak, pecah. Ya, yang tadinya kuat kokoh jadi lemah, pecah retak. Sehingga malaikat penghuninya menyudut ke sudut-sudut langit. Wal malaikatu ala arja'iha. Malaikat berada di sudut-sudut langit. Karena langit pecah-pecah, petak-petak. Langit pertama, langit kedua, dan seterusnya. Hingga aras Allah kelihatan. Hingga aras Allah yang ada di atas langit kelihatan. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Nah, terlihat aras Allah dipikul oleh berapa malaikat? 8 malaikat. Dan malaikat-malaikat ini tadi membuat bersof penghuni, malaikat penghuni langit yang pertama membuat saf. Ya, penghuni malaikat malaikat penghuni langit yang kedua membuat saf. Seterusnya sampai malaikat penghuni langit yang ketiga membuat saf. Ya, dan terlihat arasy Allah Subhanahu wa taala dipikul oleh 8 malaikat. Nah. Di bawah di muka bumi apa yang terjadi? Wa idal jibalu nusifat. Dan apabila gunung-gunung dicabut. Ya. Dari akarnya, dari bumi, peterbangan, bertaburan, hancur, bertaburan, jadi debu. Gunung batu yang keras itu, ya, dengan goncangan yang hebat yang ditiupnya sanggakala tersebut, hancur remuk, jadi romel, jadi pasir, sampai jadi debu, berterbangan, jadi debu yang berterbangan, bertaburan di muka bumi. Itu gunung yang begitu kokoh menancap di muka bumi. Bagaimana dengan apatah lagi yang lainnya? Pohon-pohon, bangunan-bangunan dan yang lainnya. Ya. Sama semua nasibnya. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, bagaimana nasibnya dari kiamat? Faqul, maka katakan wahai Muhammad as-salam nabi, yansifuha rabbi nasfa, Rabbku menghancurkannya. Ya, dan menjadikannya debu yang bertaburan di muka bumi. Fayadharuha tu'an saf-safa. Kemudian Allah membiarkan bumi, ya, qa'an saf-safa, kosong. Tidak ada apa-apa di atasnya. Tidak ada lagi gunung, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa. Kosong. Kosong. Nah, hancur semua yang ada di atas. Dengan zalzalatus sa'ah. Dengan tiupan yang kedua tersebut. La tara fiha 'iwaja wa la anta. Kamu tidak melihat lagi di atasnya 'iwajan wa la anta, tidak melihat lagi ada gundukan, tanjakan, turunan, tidak ada. Rata. Kamaddil adim, sebenarnya dalam hadis. Maddallahu subhanahu wa ta'ala al-ard. Yaumul qiyamah kamaddil adim. Allah bentangkan yang tadinya bulat, sekarang ini bulat. Kemudian Allah bentangkan seperti kulit yang dibentangkan rata. Wa idzal ardu muddat. Ketika bumi dibentangkan yang tadinya bulat, sekarang ini bulat di hari kiamat, ya, dibentangkan. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi yang tadinya bulat, banyak sekali di dalamnya isinya orang-orang yang dikubur. Bumi alqat, melemparkannya keluar. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan ya, mengosongkan diri darinya, terbentang keluar semua isinya, bangkit semua orang-orang yang ada terkubur di dalamnya. Ya, makhluk-makhluk semua dihidupkan Allah SWT. Hatta hewan-hewan dibangkitkan semua untuk kemudian dikisah untuk menunjukkan keadilan Allah SWT. Nah, bersamaan dengan itu, bersamaan dengan datangnya awan, datanglah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas arasnya lil fasl. Nah, untuk memberi keputusan. Baik, hanya saja hewan-hewan yang mendzalimi hewan yang lainnya dikisos hanya untuk menegakkan keadilan, sampai di situ tidak ada jaza, tidak ada pembalasan amalan. Kemudian dikatakan kepada mereka, kuni turaba, menjadilah kalian debu. Kemudian ya, hancur jadi debu hewan-hewan itu. Nah, itulah sebabnya orang-orang kafir ketika mereka melihat nasib mereka yang sengsara, ya, azab Allah SWT, salah satu tafsirnya mereka mengatakan, ya ilaisani kuntu turaba. Wahai, sekiranya aku jadi debu saja seperti nasibnya orang-orang, seperti nasibnya hewan-hewan itu. Nah, tidak diberi balasan. Nah, adapun manusia dan jin astaghfirullah al-mukallafun ada balasannya. Naam. Wa idzal jibalu nusifat, ingat tadi, kemudian wa idzar rusulu uqidat. Dan apabila ar-rusul, para nabi dan rasul yang diutus di muka bumi, uqidat, uqidat ini ada dua tafsir, ada yang menafsirkan jumi'at, dikumpulkan. Nah, dalam tafsir Ibn Kathir menyebutkan dari Ibn Abbas, jumi'at, dikumpulkan. Kapan mereka dikumpulkan para rasul itu? Nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama dengan umatnya. Ya. Ya, karena setiap umat akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama dengan pemimpinnya masing-masing, nabinya masing-masing. Nah, ada juga yang menafsirkan uqidat ujjilat, tafsir Mujahid. Mereka menyebutkan dari Mujahid, uqidat ya ujjilat. Ditunda, diakhirkan. Nah, apabila Rasul itu diakhirkan. Nah, Ibn Jarir At-Tabari, Imam Ahli Tafsir, Ibn Jarir At-Tabari dalam Jami' al-Bayan, di Ta'wil Quran, seakan menggabung dua tafsir ini. Semakin jelas maknanya, seakan tidak berbeda dua tafsir ini. Dengan cara beliau menafsirkan, beliau mengatakan wa idzar rusulu uqidat, kata beliau wa idzar rusulu uqidat yaqulu ta'ala dzikruhu, yaqulu ta'ala dzikruhu, berkata Allah yang Maha Tinggi ujiannya, wa idzar rusulu ujjilat lil ijtima'i li waqtiha yaumal qiyamah. Ya kan? Jadi cara beliau menafsirkan menggabung dua tafsir tadi. Uqidat yang diartikan inukil dari Ibn Abbas mengatakan jumi'at, dikumpulkan rasul ketika apabila rasul itu dikumpulkan, Mujahid mengatakan uqidat ujjilat, ditunda. Nah, kata Ibn Jarir, wa idzar rusul, dan apabila rasul-rasul itu ujjilat, diakhirkan, ditunda, ya, lil ijtima'i, untuk berkumpul li waktiha, di waktu yang telah ditetapkan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan wabinahwi alladhi kulna fi dhalika qawl ahli ta'wil, semisal dengan tafsir kami, ahli tafsir menafsirkan ayat ini, kemudian zikru man qawla dhalik, penyebutan ahli tafsir yang menafsirkan demikian, beliau menyebutkan yang pertama dengan sanadnya sampai kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan jumi'at, yang dinukil tadi oleh Ibn Kathir, jumi'at, dikumpulkan. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan tafsir Mujahid, meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Mujahid. Mujahid mengatakan uqidat ujjilat, ditunda, diakhirkan. Jadi berarti Ibnu Jarir menggabungkan dua tafsir ini, jumi'ah dan ujjilat, dianggap itu tidak berbeda, tetapi digabung maksudnya adalah wa idzar rusulu uqidat, ai seperti yang saya dengar tadi, ketika para nabi dan rasul diakhirkan, ditunda, ya, perkara mereka hingga dikumpulkan nanti pada waktunya di hari kiamat. Nah, kemudian li ayyi yawmin ujilat. Nah, ini menjelaskan tafsir tadi. Li ayyi yawmin ujilat. Untuk hari apakah li ayyi yawmin? Untuk hari apakah ujilat para nabi dan rasul itu ditunda, diakhirkan perkaranya? Untuk hari apa? Jawabannya li yaumil fasl. Untuk hari pengadilan, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nyambung kan? Sentetan ayat ini. Barakallahu fiikum. Kita cukup sampai di sini karena waktu. Jazakumullahu khairan. Tafadhal subhanallahi wa bihamdihi.